Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah fa subhanahu wa huwa rabbul arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas tafsir Syekh Sha'rawi dalam surah Al-Baqarah ayat 199. Summa afidhu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak, yaitu dari Arafah, dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada dua ucapan yang kita ketahui tentang kata-kata Arafah. Satu dalam bentuk jamak seperti ayat Quran min Arafat. Ada satu lagi dalam bentuk mufrad sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan al-hajju Arafah. Kalau kita mau melihat apakah yang dinamakan Arafah itu, yaitu sebuah nama tempat yang sangat luas, yang luas untuk berkumpulnya para jemaah haji pada tanggal 9 Zulhijjah. Di sana ada Jabal Rahmah, di mana di tempat itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam wukuf pada haji wada' atau haji perpisahan. Arafah ini bila kita melihat akar katanya, banyak pendapat yang saling menguatkan. Yang pertama, tempat ini bertemunya kakek dan nenek manusia yang pertama, Adam dan Hawa, setelah berpisah begitu lama. Kenapa mereka berpisah? Karena ini merupakan hukuman dari Allah dan merupakan pengajaran yang sangat berharga, karena mereka ya, telah melanggar perintah Allah sewaktu berada di surga. Ketika Allah memisahkan mereka, mereka saling merindu, saling mencari, dan bertemulah mereka di Arafah. Yang kedua mengatakan Arafah itu berasal dari kata arif. Ketika itu malaikat berkata kepada Adam, ketahuilah dosamu dan bertobatlah kepada Allah. Maka Adam pun bertobat. Oleh sebab itu dia mengetahui Arafah kekeliruan dan mengetahui bagaimana cara bertobat. Nah, kemudian ada pendapat ketiga, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Masalah ini menyulitkan dia dari tiga sisi. Pertama, perintah itu melalui mimpi, bukan wahyu langsung. Kedua, Nabi Ismail itu anak satu-satunya. Yang ketiga, harus dia sendiri menyembelihnya. Maka ketika dia berada pada hari ke-8 bulan Zulhijjah, yaitu pada hari Tarwiyah, lantas dia pergi ke Arafah mencari dan meminta, memohon kepada Allah akan keyakinan dirinya di tempat Arafah. Ialah ia mengetahui hakikat mimpinya itu betul-betul mimpi yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia juga Arafah mengetahui hakikat dari wahyu yang berupa mimpi tadi. Lantas Nabi Ibrahim melaksanakan apa yang diperintahkan Allah tanpa ragu-ragu lagi. Nah, jadi di sini kita melihat bahwasanya Arafah itu merupakan sebuah nama yang punya bobot pengertian yang sangat luas dan tajam sekali. Dalam ayat ini Allah menggambarkan sebagaimana tadi kata-kata faldo meluap, berangkat, bertolak. Di sini juga ketika Arafah atau wukuf telah selesai dilaksanakan, maka bertolaklah kamu. Dari mana orang-orang bertolak? Artinya dari Arafah sama-sama pada saat yang sama menuju Muzdalifah. Wastaghfirullah. Nah, ini ditekankan lagi agar minta ampunlah kepada Allah pada saat di Arafah dan pada saat bertolak. Sebab apa? Perjalanan memang meletihkan, melelahkan, samping orang banyak, di samping banyak persoalan lagi. Ya. Tentunya ini merupakan kesulitan-kesulitan yang didapat dalam masa-masa pelaksanaan ibadah haji. Maka Allah menyuruh kita untuk meminta ampun. Dan inilah sebuah kata-kata yang sangat baik untuk kita ucapkan ketika berada pada saat-saat berjalan dari Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina. Dan kata-kata minta ampun inilah yang paling layak dan paling baik untuk diucapkan oleh orang-orang yang sedang berihram dalam haji mereka. Saya rasa ini pengantar, dan mungkin Ustaz Hardiansyah dan pakar haji kita Pak Ustaz Sofiar bisa menanggapi. Baik, Ustaz Hanafi, menarik sekali pada kajian kita pada kesempatan ini masih berkaitan dengan haji. Saya ingin mungkin menambahkan tentang latar belakang turunnya ayat ini, bahwa dahulu orang-orang yang berada di tanah haram mengira bahwa berangkat ke Arafah itu bukanlah suatu kewajiban atas diri mereka karena mereka sudah tinggal di kota Mekah bertahun-tahun. Maka turunlah ayat ini untuk menyatakan kepada mereka bahwa berangkat ke Arafah itu juga termasuk daripada kewajiban yang harus mereka laksanakan. Nah, tentu mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berada di Arafah dengan pakaian yang sama, dengan ibadah yang sama pula? Ini menunjukkan adanya nilai-nilai persamaan di dalam diri manusia, bahwa tidak ada perbedaan mereka di hadapan Allah kecuali dengan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di antara kamu itu sesungguhnya adalah yang bertakwa kepada Allah. Nah, Islam tentu dengan nilai-nilai dalam ibadah haji ini menunjukkan adanya kesamaan dan persamaan derajat antara manusia. Subhanallah, pakaian ihram seperti tadi yang dikatakan oleh Ustaz Safiar, pakaiannya putih, hanya dua helai, ibaratnya adalah kain kafan yang melilit tubuh kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, orang yang meninggal dalam kondisi berihram, maka dia dikebumikan dengan ihramnya, dengan pakaian ihramnya, dan nanti pada hari kiamat ketika dia dibangkitkan, dia masih berada dengan talbiyah. Subhanallah. Ketika orang sedang bingung-bingung, ya, dia bangkit dari kuburannya dengan bertalbiyah. Artinya ini adalah suatu kemuliaan yang tidak didapatkan pada ibadah yang lain, yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ibadah haji. Maka saya sangat bingung melihat sebahagian orang ada yang mengatakan atau melarang orang untuk melaksanakan ibadah haji dengan mengatakan misalnya bersedekah lebih baik daripada haji berulang-ulang. Ini mungkin kalau menurut apa yang saya ketahui, pendapat ini bisa dikatakan benar, tapi juga bisa dikatakan salah. Salah kapan? Karena ibadah haji itu adalah suatu ibadah yang tidak bisa dibandingkan dengan sedekah. Karena dia adalah ibadah tersendiri, begitu. Dan mungkin bisa dikatakan benar apabila dia berangkat hajinya itu hanya karena ingin mendapatkan nama. Tafakhur. Iya, tafakhur. Ya, dengan adanya dia memiliki harta, betul. Mungkin bersedekah lebih baik daripada berangkat hajinya. Tapi ibadah haji itu sendiri memiliki nilai yang begitu mendalam. Ya, nilai-nilainya itu tidak didapatkan pada ibadah yang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun hajinya sekali, tetapi dia berniat untuk dua kali. tahun ke 10 Hijriah Rasulullah ingin berangkat haji, tapi ketika itu beliau sakit. Maka kafilah dari Madinah itu diserahkan kepada Abu Bakar menjadi pimpinan kafilahnya. Artinya Abu Bakar dua kali hajinya, dan khalifah-khalifah yang lain berkali-kali hajinya. Nah, makanya kalau boleh kita menyampaikan di sini pendapat atau saran, mengorganisir haji itu baik. Artinya tanzim al-hujjaj, ya, berapa tahun boleh berangkat, itu mungkin baik. Bagus. Tetapi untuk tahdid membatasi, apalagi sampai melarang, ini termasuk yasudduna an sabilillah, an masajidillah. Ini termasuk orang-orang yang melarang manusia untuk berangkat ke tempat-tempat ibadah, ke rumah-rumah Allah. Wallahu a'lam, mungkin ini. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang digagas oleh Ustaz Ardiansah tadi. Ini merupakan sebuah kenyataan memang. Bila haji itu adalah merupakan ibadah tersendiri dan fadilahnya tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, kita melihat juga bahwa fenomena sekarang, bahwa kenyataan orang yang ingin haji itu memang bermacam-macam. Betul, betul. Tapi itu bukan alasan untuk membatasi atau untuk melarang mereka untuk haji. Iya. Silakan haji, mudah-mudahan ya di sana mendapat hidayah. Betul. Kalau sekali misalnya belum terkesan karena memang terasa agak terburu-buru dan belum berpengalaman, nah, mungkin yang kedua mungkin sudah lebih mantap. Iya. Kita saja lah mungkin mahasiswa. Awal berangkat pertama ya masih bingung-bingung mananya yang disebut dengan zam-zam itu, mana disebut dengan multazam dan segala macam. Tapi begitu sudah yang kedua kalinya terasa lebih khusyuk. Yang ketiga kalinya, ah udah lebih aman lagi, kita macam kampung sendiri aja. Apalagi yang keempat kalinya, sudahlah. Aman kali rasanya. Insyaallah berangkat kita nih. Amin, mudah-mudahan. Jadi saya juga sama dengan jemaah-jemaah yang lain. Tahun 2005 itu begitu haji tawaf wada itu, suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa kesedihan sangat dalam. Iya. Dan yang kedua, tidak ada kata-kata kecuali ya Allah panggil saya lagi. Betul. Nah, kalau satu saat Allah memanggil saya misalnya, apa memang enggak boleh? Iya. Nah, ini kan satu pertanyaan juga ini. Iya. Nah, misalnya ya Hanafi ini uang kasih rezeki atau bagaimana caranya? Iya. Berangkat kamu katanya. Betul. Jadi ini tentunya merupakan panggilan yang mulia. Nah, selama kita berniat ikhlas, kalau menurut saya ya sedekah ya sedekah, bantu silakan, yang haji ya silakan. Iya. Jadi sama-sama dia betul. Untuk berjalan bersamaan, tidak ada satu melebihkan dan yang lain diturunkan derajatnya. Ya. Karena saya melihat begini, Ustaz, di dalam beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang tadi dibahas oleh Ustaz Safiar ya beberapa hari yang lalu, 197, 198 dan hari ini kita membahas 199. Ada stressing yang sangat penting di situ, disebutkan Allah, yaitu zikir dan istighfar. Istighfar. Ini kan puncak daripada pengakuan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat ditegaskan di dalam dalam haji. Artinya apa? Bahwa seorang haji dan hajjah itu itulah tugas utama dia, yaitu berzikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah. Nah, tinggal lagi sekarang bagaimana tentunya kita harapkan, baik itu dari pihak pemerintah, dari para pejabat, ustaz dan para mubaligh serta seluruh kalangan umat di negara ini, agar lebih memantapkan pemahamannya tentang haji itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Idhah, alla yu'awida ma'siyatan qablah, salah satu syarat daripada haji mabrur itu tidak mengulangi dosa yang sama yang sebelum dia berangkat haji itu betul-betul terrealisasi. Ini terkadang yang menjadi permasalahan yang pernah saya mendengarnya langsung dari beberapa orang. Orang mengira bahwa haji itu adalah seperti pengampunan dosa begitu. Jadi dia berangkat dengan uang korupsi ke sana, dia korupsi katakan 100 juta, berangkat dia dengan 30 juta, ya, yang 70 jutanya lagi udah bersih lah bersih. Jadi haji itu seakan-akan menghapuskan dosa korupsi yang dia lakukan itu. Ini mungkin pemahaman yang harus dikikis habis ini begitu. Dibetulkan cara berpikirnya yang paling. Tapi saya melihat di sini, Ustaz, ya. Kalau kita berdasarkan kata istighfar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan daripada ulama salaf itu mengartikan bahwasannya memang benar ibadah haji itu tidaklah seperti ibadah yang lain. Karena apa? Ibadah haji itu pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengampunan diri. Karena kalau kita lihat sejarah-sejarah, rentetan semua daripada para nabi itu berkenaan tentang haji. Haji dia itu apa? Meninggikan diri kan gitu. Meninggikan diri, baik Nabi Ibrahim dan sebelum-sebelumnya nabinya itu ada berkaitan di sini. Yang perlu kita jelaskan kepada calon haji dan hajah bahwasannya ibadah haji itu meluapkan segala-galanya keagungan hanya milik Allah semata. Masya Allah. Niatnya adalah mengampunan diri. Pengampunan diri. Tapi perlu digarisbawahi bahwasannya ibadah haji itu mentok hanya hubungan kepada Allah. Jangan lupa sebelum berangkat dia ke tanah suci, dia harus juga minta maaf kepada yang lain. Mana tahu gitu kan. Di tanah suci ajalnya pula pas di sana kan dan sebagainya. Ini ya, menarik sekali. Satu hal yang perlu dicatat bahwasannya tidak ada yang sama di dalam ibadah haji dengan ibadah yang lain. Perbedaan sangat-sangat mendasar. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, Allah mengatakan, coba lihat hamba-hambaku di bawah, di hadapan malaikat muqarrabin. Mereka datang, ya, gubarun su'asa, berdebu, rambut kusut masai. Itu tidak ada pada ibadah yang lain. Betul. Ibadah salat rapi. Betul. Ibadah puasa paling lemas saja. Tapi haji enggak? Kusut masai, capek segala macam. Segala-galanya. Kalau bisa istirahat, tapi tak ada tempat istirahat. Betul. Jadi inilah kelebihannya memang. Dan di sinilah fadilah kenapa Allah menurunkan pengampunan itu di Arafah dan musim haji. Pendengar yang berbahagia, sangat menarik perbincangan kita pada kali ini. Memang rasanya waktu yang memisahkan kita. Mudah-mudahan kebersamaan kita tetap eksis sampai seterusnya. Kami tetap menyarankan ikutilah program ini pada jam 5.30 setiap pagi di Radio RRI yang kita cintai. Kami tim Safir Al-Azhar, Hanafi Ismail, Ustadz Ardiansyah dan pakar haji kita Ustadz Safiar, ya, hadir bersama kami. Ashkurukum ala husni mutaba'atikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.